penjelasan tentang akan adanya sebagian umat ini yang menyembah berhala, artinya menjadi murtad. Setelah sebelumnya mereka beriman, mereka muslim, tapi kemudian menjadi murtad, keluar dari Islam karena melakukan dosa kesyirikan dan kekafiran. Dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita akan memasuki dalil yang ketiga dari bab ini. Penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah berkata, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Berkatalah orang-orang yang memenangkan urusan mereka, yang menguasai urusan mereka, sungguh benar-benar kami akan menjadikan di sekitar mereka sebuah tempat ibadah. Ini adalah akhir surat Al-Kahfi ayat ke-21. Tentang ucapan orang-orang ketika Ashabul Kahfi terbangun. Ketika Ashabul Kahfi terbangun, maka mereka yang berkuasa di masa itu sudah berganti. Bukan lagi orang-orang yang dulu mengejar-ngejar mereka, tapi sudah berganti. Walaupun ada perbedaan pendapat ulama, mereka ini musyrik atau kafir. Afwan, musyrik atau muslim, musyrik atau beriman. Jadi ada perbedaan pendapat ulama tentang siapa mereka yang berkata ini. Apakah mereka orang musyrik atau orang yang beriman. Namun zahir ayat lebih kuatnya orang yang beriman. Walaupun ada kemungkinan juga orang musyrik. Tapi itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah isi daripada ayat ini. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu sebab orang-orang dahulu terjerumus dalam kesyirikan. Salah satu sebab orang-orang terdahulu terjerumus dalam kesyirikan. Apa itu? Membangun tempat ibadah di sekitar kuburan atau tempat peninggalan orang-orang soleh. Jadi di mana mereka membangun tempat ibadah, ini juga ada dua penafsiran ulama. Ada yang menyebutkan di gua mereka, ada yang mengatakan di kuburan mereka. Ada pula yang menggabungkan mereka setelah wafat dikuburkan di gua tersebut. Ashabul Kahfi setelah wafat dikuburkan oleh orang-orang yang hidup di masa itu di gua tersebut. Jadi intinya mereka membangun tempat ibadah di satu tempat yang masih ada hubungannya dengan Ashabul Kahfi, dengan orang-orang soleh, untuk memuliakan mereka, untuk mengagungkan mereka. Maka jemaah sekalian, ini adalah sebab mereka terjerumus di dalam kesyirikan dan kekufuran. Jadi ini secara garis besarnya makna ayat yang mulia ini. Adapun rinciannya, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan dalam ayat ini ada 4 pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, tahrimu ittikhadil masajidi 'alal kuburi wattahdhiru min dzalik li'annahu yuaddi ila syirki, diharamkannya menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Apakah sekedar beribadah di situ, apalagi sampai membangun tempat ibadah padanya, membangun masjid di kuburan itu. Dan ayat ini memberi peringatan keras dari perbuatan itu, karena itu adalah jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Itu adalah jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Dan jemaah sekalian, kita sudah bahas 3 bab sebelumnya, subhanallah, sampai 3 bab dalam kitab Tauhid, ditambah lagi dengan bab ini, berarti jadi 4. Ada kaitannya dengan larangan keras membangun tempat ibadah di kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nanti antum bisa lihat lagi 3 bab sebelum ini berbicara tentang sebab-sebab umat terdahulu terjerumus dalam kesyirikan, yaitu karena diantaranya adalah menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai tempat ibadah. Oleh karena itu dilarang keras oleh syariat. Telah kita bahas hadis-hadis yang paling sahih, karena dalam riwayat Bukhari dan Muslim diantaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang orang-orang Nasrani di negeri Habasyah, ketika Ummul Mukminin, Ummu Salamah dan Ummu Habibah mengabarkan kepada beliau tentang gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah dan kuburan orang-orang soleh serta gambar-gambar mereka yang ada di dalam gereja itu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika idza mata fihim ar-rajulu shalih aw al-'abdu shalih banau 'ala qabrihi masjida thumma sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah satu kaum yang apabila wafat orang soleh di tengah-tengah mereka, maka mereka bangun tempat ibadah di sekitar kuburannya, lalu mereka tambahkan gambar-gambar atau patung-patung itu. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Kemudian 5 hari sebelum wafat, 5 hari sebelum wafat, sebagaimana dalam riwayat Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim masajida, ala fala tattakhidul kubura masajida fa inni anhaakum an dhalik. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ketahuilah, aku, janganlah kalian melarang, janganlah kalian menjadikan kuburan para, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik, karena aku melarang kalian melakukan hal tersebut. Ini 5 hari sebelum wafat. Kemudian sesaat sebelum wafat, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi detik-detik sakaratul maut, maka ini kembali beliau ingatkan sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika itu, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kata Aisyah setelah itu, yuhadziru ma sana'u ghaira annahu khushya ayyutakhadha masjida. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita jangan mengikuti perbuatan mereka karena beliau takut kuburan beliau, karena ditakutkan kuburan beliau, disebutkan dalam lafaz yang lain, khasyah, beliau yang takut kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian hadis-hadis yang lain, dalam banyak sekali hadis sampai Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengumpulkan dalam sebuah kitab yang beliau berjudul Tahdhirus Sajid min Ittikhadzil Qubur Masajid, peringatan terhadap orang yang sujud dari menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Di situ beliau kumpulkan banyak hadis yang melarang keras beribadah di kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, dan beliau nukil juga penjelasan para ulama madhab yang sesuai dengan hadis-hadis tersebut. Dan juga dalam kitab beliau Al-Umm Imam Syafi'i, begitu pula Imam Nawawi dalam Syarah Muslim juga menegaskan ini adalah perbuatan yang dilarang keras, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Baik, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, annahu sayakunu fi hadhihi al-ummah man yattakhidhu al-masajida 'ala al-qubur kama fa'alahu man kana qablahum, bahwasanya akan ada pada umat ini orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau membuat tempat ibadah di kuburan-kuburan sebagaimana dilakukan oleh umat-umat sebelum mereka. Jadi jemaah sekalian, inilah inti pelajaran dari bab ini. Syekh mengingatkan, apabila pada umat-umat terdahulu ada orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, kalau begitu akan terjadi juga pada umat ini. Dalilnya apa? Insyaallah taala kita bahas pada dalil berikutnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan adanya sebagian umat Islam yang melakukan tasyabbuh, penyerupaan terhadap orang-orang yang kafir sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya karena menyerupai itulah mereka juga terjerumus di dalam dosa kekafiran dan kesyirikan. Maka di sini ada pelajaran penting, yaitu bahaya bersikap latah, ikut-ikutan terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana insyaallah akan kita sebutkan hadisnya setelah ini. Pelajaran yang ketiga, at-tahdhir minal ghulu fi salihin. Peringatan dari sifat gulu, berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Ini di antara pintu setan, yaitu bersikap gulu, berlebih-lebihan dalam mencintai dan memuliakan orang saleh. Padahal subhanallah, pada dasarnya mencintai dan memuliakan orang saleh adalah ibadah. Hati-hati jemaah sekalian, jangan sampai kita membenci orang saleh. Ini bahaya besar. Sama saja kita mengajak perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Dan kita tentu tidak mungkin menang melawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pada dasarnya mencintai orang soleh adalah termasuk amal soleh yang sangat agung, sebagaimana membenci orang soleh adalah dosa yang sangat besar. Tapi jemaah sekalian, lihatlah bagaimana setan bisa menjerumuskan manusia ke dalam dosa terbesar, dosa kesyirikan, melalui pintu ibadah ini. Tapi ibadah yang bagaimana? Ibadah yang tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatan keras terhadap kita, ibadah yang tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah menjadi pintu kesesatan. Itu sudah termasuk kesesatan, tapi itu juga sekaligus pembuka terhadap kesesatan berikutnya. Ini yang kita khawatirkan jemaah sekalian. kalau kita beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah kesesatan. Tapi ingat, itu juga akan membuka pintu kesesatan berikutnya. Sebagaimana sering kita ingatkan, surat An-Nur ayat ke-63, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Fitnah yang dimaksud adalah kesesatan. Jadi ini hukuman dari Allah terhadap orang yang menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka disesatkan. Sebagaimana juga firman Allah, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika hati mereka berpaling, maka Allah, ketika mereka berpaling, maka Allah jadikan hati mereka berpaling. Jadi hati-hati jemaah sekalian, ketika kita masuk ke jalan kesesatan, menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan menjadi pembuka terhadap kesesatan-kesesatan berikutnya. Maka ini banyak sekali dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengingatkan kita bahaya gulu kepada orang-orang saleh. Contohnya sangat banyak, diantaranya menganggap orang saleh itu seakan-akan setiap ucapannya pasti benar. Ini diantara hal yang sangat berbahaya, karena kita yakini dia seorang wali, dia adalah habib, dia adalah ulama besar, dia ahli ibadah, lalu semua ucapannya pasti benar, semua tindakannya pasti benar, walaupun jelas-jelas menyelisihi syariat. Ini sangat berbahaya. Seperti seruan-seruan untuk turun ke jalan, membuat keonaran, merusak keamanan, ini sangat berbahaya. Siapapun yang mengajak kita melakukan itu, enggak boleh kita turuti. Jangan karena dia orang soleh, dia seorang ustadz, semua kita turuti. Ini sangat berbahaya. Itu namanya gulu. Karena jemaah sekalian, tidak ada yang maksum. Tidak ada yang tidak mungkin salah. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama, sedalam apapun ilmunya, dia mungkin salah. Kalau salah, jangan diikuti. Kalau salah, jangan diikuti. Tapi juga kita harus paham, bedakan antara ulama ahli sunnah yang bersalah dan orang sesat yang bersalah. Apa bedanya? Kalau orang sesat, jika dia bersalah, sekaligus kita ingatkan umat, hati-hati, jangan dekat-dekat dia, jangan hadiri majelisnya. Tapi ulama ahli sunnah tidak boleh kita perlakukan seperti itu. Dia seorang ulama ahli sunnah atau da'i ahli sunnah, jika dia bersalah, cukup kita ingatkan kesalahannya, jangan kita katakan dia sesat, jangan pula kita larang orang untuk menghadiri majelisnya. Itu berlebihan, itu melampaui batas. Iya. Jadi, walaupun dia seorang ulama ahli sunnah yang mendalam ilmunya, dia mungkin salah, kalau salah jangan diikuti, tetapi jika dia ulama, maka ketika dia bersalah, kita tidak boleh menjatuhkannya. Bahkan bisa jadi jemaah sekalian, ulama yang bersalah dapat satu pahala. Kita menggibahi dia dapat dosa besar. Kalau kita gibah orang biasa itu sudah dosa besar, apalagi menggibahi ulama. Hati-hati jemaah sekalian. Jangan kita melihat ada seorang da'i, seorang ulama ahli sunnah yang bersalah, lalu kita gibahi, kita jelek-jelekan. Padahal mungkin dia malah dapat satu pahala. Kita dapat dosa besar. Karena dia berijtihad. Dia mendapatkan pemaafan dari Allah atas kesalahannya. Baik. Kemudian pelajaran yang keempat, anna ittikhadzal masajid 'alal qubur minal gulu fis salihin, bahwasannya menjadikan tempat ibadah di kuburan termasuk gulu terhadap orang-orang saleh. Subhanallah. Dalil-dalilnya sangat banyak, jelas tapi hari ini banyak umat Islam yang menganggap itu sebuah kebaikan. Ini juga contoh gulu dalam mencintai orang-orang saleh. Mereka jadikan kuburan para wali sebagai tempat ibadah. Mereka datang untuk memperbanyak zikir, memperbanyak doa di situ, memohon hajat-hajatnya. Dan jemaah sekalian, fakta sudah berbicara. Faktanya, orang yang datang berdoa di situ, tidak semua berdoa kepada wali dengan niat agar diteruskan kepada Allah. Ada yang punya niat dan keyakinan, wali itulah yang bisa mengabulkan. Dan ketika dia berdoa kepada wali, walaupun hanya sebagai perantara, itu sudah syirik. Memang ada orang yang kesana, dia berdoa kepada Allah dengan keyakinan, kalau berdoa di kuburan ini, karena dia seorang wali, itu lebih mustajab. Maka keyakinan ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya, justru dalil mengharamkannya. Sebagaimana yang kita pelajari dalam 4 bab berturut-turut ini. Iya. Ya minimal enggak ada dalilnya mengatakan, karena dia orang saleh, kamu datanglah berdoa di situ, nanti doamu lebih mustajab. Dan fakta jemaah sekalian, orang yang ke situ, tidak semua melakukan itu. Berdoa kepada Allah dengan keyakinan, di sini doanya lebih mustajab. Tidak sedikit orang yang datang ke sana, berdoanya bukan lagi kepada Allah, tapi kepada penghuni kubur tersebut. Betul, enggak semuanya, tapi ada kan? Dan mereka terbagi dua lagi. Ada yang berkeyakinan, penghuni kubur itu tugasnya hanya untuk meneruskan doa mereka kepada Allah. Entah sejak kapan Allah menugaskan itu kepada mereka. Enggak pernah jemaah sekalian, enggak ada dalilnya. Yang kedua yang lebih parah, ada yang sudah sampai pada tingkat keyakinan, orang soleh itulah yang mengabulkannya, bukan Allah. Orang soleh itulah yang maha mampu mengabulkan permintaan mereka. Ini bukan sekedar teori yang ada dalam dalil-dalil, ini sudah fakta yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW sudah benar-benar terjadi. Dan mereka tidak sadari itu pangkalnya adalah kebiasaan orang-orang musyrik dahulu dan penyebab mereka terjerumus dalam kesyirikan dari awal pertama terjadinya kesyirikan di muka bumi. Sebagaimana yang kita bahas mulai dari bab 19. Kisah awal terjadinya kesyirikan di muka bumi disebabkan berlebih-lebihan dalam memuliakan orang soleh. Di antara bentuknya adalah menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah. Maka dari sini kita pun tahu bahaya besar bersikap latah, ikut-ikutan terhadap orang-orang kafir. Dan juga terancam orang yang ikut-ikutan dengan mereka menjadi kafir seperti mereka dan akan dibangkitkan bersama mereka. Ini tercakup di dalam hadis yang masyhur, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma diriwayatkan Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Maknanya bisa jadi di dunia menjadi kafir seperti mereka. Namun kata para ulama, itu tergantung sejauh mana dia mengikuti mereka. Kalau yang dia ikuti adalah kekafiran dan kesyirikan, maka menjadi kafir. Kalau tidak, maka tidak. Tapi minimalnya adalah dosa besar. Ini makna dia termasuk mereka di dunia. Dan di akhirat, dia mungkin dibangkitkan bersama mereka, na'udzubillah. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita masuk hadis yang keempat, hadis yang berisi peringatan keras tentang bahaya bersikap latah, ikut-ikutan atau menyerupai tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Dan ini adalah dalil yang menghubungkan bab, yang menghubungkan judul bab dengan tiga dalil sebelumnya. Jadi tiga dalil sebelumnya berbicara tentang orang-orang kafir terdahulu, baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani maupun selain mereka, tadinya beriman lalu menjadi kafir. Dan bab kita tentang orang Muslim yang menjadi kafir. Nah, apa hubungannya dengan orang-orang terdahulu? Inilah hadisnya yang menghubungkan tiga dalil sebelumnya. Qala rahimahullah an Abi Sa'idin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, latattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal kudza bil kudza, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, sunnah-sunnah, ajaran-ajaran orang-orang sebelum kalian. Sedikit demi sedikit, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaikan satu bulu panah yang membentuk seperti sebuah pagar, sedikit demi sedikit dia melewati itu semuanya. Artinya tidak sekaligus. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal dalam riwayat yang lain. Disebutkan sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhalu juhra dabbin, sampai andai mereka masuk dalam lubang dob. Dob itu adalah biawak padang pasir. Ladakhaltumuhu, kalian pun ikut masuk. Artinya, dalam hal yang sudah paling bertentangan dengan syariat, di antara kalian, wahai umat Islam, ada yang mengikuti mereka. Qalu ya Rasulullah al-Yahudu wa-Nasara, para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksudkan Yahudi dan Nasrani? Qala faman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi kalau bukan mereka? Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi jemaah sekalian, hadis ini adalah pengabaran sekaligus peringatan. Pengabaran akan adanya sebagian, tidak seluruhnya tentunya, sebagian umat Islam yang melakukan tasyabbuh, penyerupaan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau bersikap latah, ikut-ikutan kepada mereka. Dan mereka pun bertingkat-tingkat. Ada yang sudah sampai tingkat seperti mereka. Kenapa? Karena yang dia ikuti itu adalah kesyirikan dan kekufuran mereka. Maka dia pun menjadi seperti mereka. Jadi ini pengabaran sekaligus peringatan. Pengabaran artinya pasti akan ada mereka itu. Tidak mungkin tidak. Oleh karena itu, dalam hadis ini ada pelajaran penting, nanti akan disebutkan juga oleh Syekh, bukti kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang beliau katakan benar-benar terjadi dan sungguh kita menyaksikan di hari-hari kita ini. Terutama subhanallah, ini bertepatan sekali pembahasan kita bab ini, hadis ini, di musim banyak orang Muslim yang kehilangan jati diri. Karena memang dia tidak kenal jati dirinya sebagai seorang Muslim. Lalu akhirnya dia bersikap latah, ikut-ikutan terhadap orang-orang kafir. Maka ini adalah bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengabaran pasti akan terjadi. Dan sekaligus peringatan agar kita tidak termasuk mereka. Di sini Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Soleh Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan empat pelajaran. Pelajaran yang pertama, wuku'u syirki fi hadhil ummah taqlidan liman sabaqaha minal umam, akan terjadinya kesyirikan pada umat Islam ini disebabkan ikut-ikutan terhadap umat-umat yang kafir terdahulu. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Pasti akan terjadi kesyirikan pada umat Islam ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan ada sebagian mereka yang suka ikut-ikutan, kepada umat-umat yang telah terjerumus dalam kesyirikan dari kalangan umat-umat terdahulu. Maka jemaah sekalian, ini sekaligus peringatan bagi kita, jangan sampai termasuk dalam golongan tersebut. Pelajaran yang kedua, alamun min a'lami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini terkandung bukti kenabian Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Haitsu akhbara bidzalik qabla wuqu'ihi fa waqa'a kama akhbar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesuatu, yaitu akan ada umat Islam yang ikut-ikutan kepada orang kafir sebelum terjadi, maka ternyata terjadi seperti yang beliau katakan. Beliau benar dalam hal ini. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana beliau tahu? Tidak ada jalan lain untuk mengetahui masa depan kecuali melalui wahyu. Kecuali melalui wahyu. Dan Allah tidak mewahyukan tentang masa depan kecuali kepada para rasul. Maka ini bukti bahwa beliau seorang utusan Allah. Karena di surat Al-Jin Allah menegaskan alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha tahu perkara gaib, Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kepada siapapun kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi. Baik rasul dari kalangan malaikat yang Allah utus ke muka bumi, nanti dari merekalah setan-setan mencuri dengar lalu disampaikan kepada para dukun, ataupun rasul dari kalangan manusia yang mendapatkan wahyu tersebut. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini tercabang pelajaran penting, khususnya setiap akhir tahun. Dari sini kita pun paham orang-orang yang meramal masa depan itu adalah para pendusta besar. Itu adalah para pendusta besar. Ini biasanya di akhir tahun ini mulai beredar lagi ramalan Jayabaya dan macam-macam meramal bagaimana tahun 2021 nanti. Ini termasuk kekufuran, kesyirikan dan kedustaan. Karena tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah berikan wahyu, dan Allah tidak berikan wahyu kecuali kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka kita pun tahu kedustaan mereka. Dan sudah kita bahas jemaah sekalian hadis tentang bagaimana para dukun mengetahui perkara gaib dan ternyata terjadi seperti yang mereka katakan, yaitu karena setan-setan mencuri dengar pembicaraan malaikat yang Allah perintahkan untuk melakukan apa yang akan terjadi masa depan. Lalu para dukun itu tampil di hadapan manusia seakan-akan merekalah orang pintar. Subhanallah. Pelajaran yang ketiga, at-tahdhir min musyabahatil kuffar. Ini pelajaran terpenting dari hadis ini. Peringatan dari sikap tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Ikut-ikutan kepada mereka, menyerupai mereka, bersikap latah terhadap mereka berdasarkan hadis yang mulia ini dan banyak sekali dalil-dalil yang lain dalam Al-Quran dan Sunnah, itu adalah dosa besar. Bukan hanya dosa besar, itu juga termasuk sebab terbesar yang menjerumuskan manusia di dalam dosa kesyirikan dan kekafiran. Karena suka ikut-ikutan, karena suka bersikap latah terhadap orang kafir. Walaupun dia belum sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran, itu sudah termasuk dosa besar. Karena ancamannya keras. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, dia bagian dari mereka. Jadi, walaupun dia belum sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran, itu sudah termasuk dosa besar. Bahkan para ulama mengatakan, jemaah sekalian, para ulama ahli usul mengatakan, di antara maksud adanya syariat Islam agar orang beriman beda dengan orang yang tidak beriman. Itu di antara tujuannya. Maka dari itu, kita harus menyelisihi mereka dalam seluruh ciri khas mereka. Bukan hanya dalam masalah agama, bahkan dalam masalah berpakaian pun. dalam masalah potongan rambut, cara berbicara, semuanya. Kita dilarang menyerupai mereka. Kita dilarang menyerupai mereka dalam semua ciri khas mereka. Ini kesimpulan dalil-dalil tentang larangan bersikap latah atau tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Umat Islam dilarang mengikuti orang-orang kafir dalam seluruh ciri khas mereka, apakah dalam adat istiadat, dalam perkara duniawi, apalagi dalam agama mereka. Tentu lebih parah lagi kalau dalam agama mereka, seperti perayaan Natal dan lain-lain, itu lebih parah. Dalam hal berpakaian saja tidak boleh. Dilarang keras di dalam syariat. Minimalnya adalah dosa besar. Itu minimalnya. Tapi kalau yang diikuti kepada mereka itu adalah kesyirikan dan kekufuran, maka hukumnya juga syirik dan kufur. Iya. Dan jemaah sekalian, saya ingatkan kembali, tiga kaidah penting dalam hal tasyabbuh. Tiga kaidah penting. Ini yang pertama. Yang diharamkan adalah apabila itu merupakan ciri khas mereka. Apabila itu merupakan ciri khas mereka. Artinya, kalau itu bukan ciri khas mereka, ya tidak masalah. Sekarang mereka pakai mobil, kita juga pakai mobil. Mereka pakai HP, kita juga pakai HP. Walaupun memang mereka yang buat. Walaupun pada dasarnya HP kita mereka yang buat. Tapi itu bukan ciri khas mereka. Atau dalam berpakaian, mereka pakai jas, kita pakai jas, umat Islam sudah umum pakai jas. Maka itu berarti bukan ciri khas mereka. Yang terlarang adalah apabila itu ciri khas mereka. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, dari mana kita tahu itu ciri khas mereka? Dari dua hal. Yang pertama, dari fakta yang kita lihat. Dari fakta yang kita lihat. Contohnya apa? Mereka di musim Natal ini menggunakan topi Santa atau pakaian Sinterklas, maka kita pun tahu itu adalah ciri khas mereka. Itu fakta, kita jangan ikut-ikutan. Itu ciri khas mereka. Yang kedua, dari dalil syar'i, dan itu sangat banyak. Dari dalil syar'i itu sangat banyak, di antaranya jemaah sekalian, sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Umair bin Anas, dari paman-paman beliau kaum Ansar radhiyallahu taala anhum ajmain, tentang kisah awal disyariatkannya azan. Maka para sahabat pun mengusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga usulan. Usulan yang pertama, menancapkan bendera. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, ada yang tancapkan bendera, maka orang-orang akan mengabarkan kepada yang lain, sudah masuk waktu sholat. Tapi usulan ini ditolak. Kemudian perhatikan usulan yang kedua dan ketiga. Disebutkan dalam hadis tersebut, فَذُكِرَ لَهُ الْكُنْعُ يَعْنِ الْبُقْ. Lalu diusulkan kepada Nabi SAW, bagaimana kalau kita menggunakan trompet? Falam yujibhu dzalik. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka. Wa qala, dan beliau berkata, beliau jelaskan apa alasannya mengapa beliau tidak suka, huwa min amril yahud, karena trompet itu kebiasaan Yahudi. Maka kita pun tahu melalui dalil syar'i itu kebiasaan Yahudi. Walaupun yang lakukan sekarang mungkin umat Nasrani, tapi di negeri kita yang paling banyak melakukan justru umat Islam. Namun dalil syar'i mengatakan itu kebiasaan mereka. Walaupun hari ini banyak umat Islam melakukannya, tapi dalil syar'i mengatakan itu kebiasaan mereka. Maka enggak boleh kita ikut-ikutan. Qala, kemudian usulan yang ketiga, fadzukira lahu annakus. Diusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau kita gunakan lonceng saja? Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa min amrin nasara, lonceng kebiasaan Nasrani. Maka jemaah sekalian, dalam hadis ini kita bisa memetik pelajaran, walaupun bermanfaat bagi umat Islam, akan bermanfaat bagi umat Islam untuk memanggil orang sholat, tapi itu kebiasaan Yahudi dan Nasrani, ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini dua cara mengetahui sesuatu itu ciri khas mereka atau bukan. Pertama dari fakta yang kita saksikan, yang kedua dari dalil syar'i. Baik, ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, tidak ada larangannya, tidak ada perintahnya di dalam syariat kita. Tidak ada perintahnya dalam syariat kita. Artinya, walaupun itu ciri khas mereka, tetapi syariat kita memerintahkannya, maka kita tetap amalkan. Itu bukan kategori tasyabbuh. Seperti katanya, orang Yahudi juga pakai cadar. Syariat memerintahkan muslimah menutup wajah. Bahkan sepakat seluruh ulama, disyariatkannya muslimah menutup wajah. Ini sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Silakan buka buku fikih dari madhab manapun. Hanya mereka beda pendapat. Hukumnya sampai wajib atau tidak wajib. Atau hanya dianjurkan. Tapi itu pun ada dua kondisi yang mereka sepakat jadi wajib. Pertama, ketika dikhawatirkan muncul fitnah, contohnya wajahnya sangat cantik. Semua laki-laki melihat bilang cantik. Kalau laki-laki masih beda pendapat, berarti tidak masuk di situ. Kondisi yang kedua, dikhawatirkan ada laki-laki buruk yang bisa memancing syahwatnya. Maka dalam dua kondisi ini pun, sepakat seluruh ulama wajib. Di luar dua kondisi ini, baru mereka beda pendapat. Baik. Jadi ini yang kedua, tidak ada perintahnya dalam syariat. Kalau ada perintahnya dalam syariat, maka kita melakukannya, walaupun itu juga ciri khas orang kafir, maka tentu itu bukan tasyabbuh. Justru kita harus bangga terhadap agama kita, karena orang kafir pun melakukannya. Kalau prinsipnya setiap yang menyelisih mereka harus kita lakukan, itu berbahaya. Nanti mereka masuk Islam, kita keluar dari Islam dong. Itu tidak masuk akal. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga, terkait dengan niat. Pertama, bukan syarat orang itu dihukumi tasyabbuh harus dengan niat tasyabbuh. Bukan syarat. Sebagaimana orang minum khamar, enggak harus dia niat minum khamar, dia tetap berdosa selama dia tahu itu khamar. Begitu pula orang yang korupsi, enggak harus dia syarat niat korupsi, tidak. Kalau dia terbukti korupsi, maka dia dihukumi korupsi, walaupun dia mengatakan saya enggak niat. Sama dengan tasyabbuh. Tidak dipersyaratkan harus dengan niat. Tapi kalau dia niatkan, tentu dosanya lebih besar. Tentu dosanya lebih besar kalau dia niat. Bahkan jemaah sekalian, di poin yang kedua tadi, itu diperintahkan dalam syariat, dan itu juga ciri khas mereka. Kalau seseorang melakukannya demi mengikuti mereka, dia dapat dosa, bukan dapat pahala. Contohnya berjenggot. Itu ulama-ulama Yahudi juga berjenggot. Atau tren sebagian artis berjenggot. Nah, sekarang ada seorang muslim berjenggot. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia melakukan itu, niatnya untuk mengikuti mereka, dia bukan dapat pahala. Dia malah dapat dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amalan tergantung niat. Jadi, walaupun itu disyariatkan, tapi dia melakukannya dengan niat mengikuti mereka, maka dia mendapatkan dosa tasyabbuh. Jadi ini kaidah yang ketiga terkait dengan niat. Bukan syarat dihukumi tasyabbuh harus berniat. Tapi kalau disertai niat, dosanya lebih besar. Dan walaupun disyariatkan, tapi dia melakukannya untuk mengikuti mereka dalam niatnya, maka dia mendapatkan dosa tasyabbuh. Iya. Pelajaran terakhir yang keempat, at-tahdzir mimma waqa'a fihi al-kuffaru minasyirki billahi wa ghairihi mimma harramallahu ta'ala, peringatan dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, yaitu perbuatan syirik kepada Allah dan perbuatan yang Allah haramkan selain itu. Jadi maksudnya Syekh menginginkan kita ambil pelajaran. Mereka sudah terjerumus dalam dosa, jangan kita pun ikut terjerumus. Walhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan tanya jawab setelah salat Isya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Ustaz, bagaimana kalau menjual produk misalnya seperti makanan, tapi dalam menjualnya ada program promo, semisal promo Natal, apakah itu termasuk kekufuran juga atau termasuk golongan seperti mereka? Mohon pencerahannya. Jemaah sekalian, kalau jelas di situ ada logo-logo kekufuran seperti perayaan Natal yang kita sudah ketahui bersama, itu adalah perayaan atas lahirnya dalam keyakinan mereka anak Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sesembahan mereka. Maka jika di dalam produk itu ada jelas logo-logo tersebut, maka tidak boleh kita memperjualbelikannya. Kalau jelas di situ ada logo-logo mereka, maka tidak boleh kita memperjualbelikannya, karena ini termasuk tolong-menolong di dalam menyebarkan perbuatan dosa, bahkan dosa terbesar. Apalah artinya kita dapat untung sedikit di masa promo, tapi kita ikut menyebarkan dosa. Itu kerugiannya jauh lebih besar. Ini termasuk menyebarkan dosa, dan walaupun kita yang bukan kita yang memasangnya, maka kita sudah termasuk menolong, dan itu dilarang dalam syariat. Sebagaimana sudah kita maklumi, Allah Azza wa Jalla menegaskan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Itu kalau kita yang beli, apalagi kita yang jual, maka tentu lebih parah lagi, berarti kita yang menyebarkannya kepada masyarakat. Iya. Ini keadaan yang pertama. Tapi jemaah sekalian, yang kedua, kalau misalkan cuma mereka bilang diskon Natal, namun di barang-barang yang diperjualbelikan itu enggak ada logo atau apa namanya simbol-simbol Natal sama sekali, apakah boleh kita membelinya, membeli produk tersebut? Maka kalau kita memang butuh, tidak mengapa. Kembali kepada hukum asal, jual beli dengan orang kafir itu dihalalkan, dibolehkan dalam syariat. Kalau kita memang butuh barang tersebut, kita beli, tidak mengapa insyaallah ta'ala, selama tidak mengandung makna kita menolong penyebaran simbol-simbol kekufuran tersebut. Jadi kalau barangnya tidak mengandung simbol kekufuran, hanya mereka diskon disebabkan Natal, maka jika kita butuh, tidak mengapa insyaallah, kembali kepada hukum asal, jual beli dengan orang kafir itu dibolehkan di dalam syariat. Iya. Namun walaupun dibolehkan, jika seorang muslim membeli dengan niat ikut menyemarakkan Natal, tentu dia mendapatkan dosa. Kembali kepada dalil innamal a'malu binniyat, amalan-amalan tergantung niat. Nah, pertanyaannya, apakah itu termasuk kekufuran kalau dia ikut menyemarakkan atau menyebarkan simbol-simbol kekufuran? Jadi di sini ada pertanyaannya berbunyi, apakah itu termasuk kekufuran atau termasuk golongan seperti mereka? Nah, jemaah sekalian, pertama, hadis tentang golongan seperti mereka yang tadi kita sebutkan, itu tergantung pada tingkat dosanya. Kalau dosanya kekufuran dan kesyirikan, maka menjadi kafir seperti mereka. Tapi kalau tidak sampai tingkat kekufuran dan kesyirikan, maka itu dosa besar, namun tidak menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Nah sekarang, Natal dan simbol-simbol Natal itu termasuk kekufuran. Jika seseorang paham, jika dia mengerti itu adalah kekufuran, lalu dia ikut menyebarkan, berarti dia setuju. Berarti dia setuju. Dan dia benarkan. Menyetujui kekafiran adalah kekafiran juga. Dan ini disepakati para ulama, man lam yukafiril musyrikin au syakka fi kufrihim au sahaha madhabahum kafara ijma'an. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau sekedar ragu mereka kafir tidak, padahal Allah sudah tegaskan mereka kafir, tapi dia masih ragu. Ragu berarti enggak beriman. Kalau beriman yakin. Jadi pertama dia tidak mengkafirkan mereka, yang kedua dia ragu, atau dia ragu, yang ketiga atau dia membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir seperti mereka. Tapi kalau dia tidak mengetahui, dia tidak bermaksud untuk membenarkan kekufuran mereka, maka minimalnya itu adalah dosa besar karena termasuk tasyabbuh, menyerupai mereka. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya di sini ada perincian-perincian. Apa hukumnya kita konsultasi dengan psikolog atau psikiater yang biasa membaca karakter dan sifat seseorang? Kalau itu psikolog beneran bukan dukun, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Membaca karakter dalam ilmu psikolog modern tentu tidak sama dengan dukun. Tapi mereka dapatkan ilmu itu dari kebiasaan. Dari penelitian menurut kebiasaan. Orang ini kebiasaannya ini, biasanya wataknya seperti itu. Ini kalau untuk memperkirakan saja ya tidak mengapa. Tidak mengapa, sepanjang dia bisa dijelaskan antara sebab dengan akibat. Antara sebab dengan akibat bisa dijelaskan. Misalkan jemaah sekalian, ketika dia wawancarai ditanya orang itu, ayah dan ibu misalkan sudah bercerai sejak dia dari kecil. Nah, ada apa namanya kecenderungan umum anak yang orang tuanya bercerai itu seperti apa? Jadi kan bisa dijelaskan antara sebab dengan akibat. Kecenderungan anak itu seperti ini dan seperti itu. Itu boleh sekedar memperkirakan, tapi tidak memastikan. Karena faktanya juga enggak setiap orang sama. Walaupun dalam lingkungan yang sama dia tumbuh, atau dalam lingkungan yang mirip dia tumbuh. Jadi kalau cuma sekedar memperkirakan karena sebab-sebab yang jelas, yang zahir, maka itu bukan perdukunan. Perdukunan itu misalkan dia lahirnya bulan September, berarti bintangnya Libra. Nah dia kecenderungannya begini dan begitu. Nah ini gak bisa dijelaskan secara ilmiah. Antara tanggal lahir dan kecenderungan dirinya tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Atau lihat garis tangan. Apa hubungannya garis tangan dengan kepribadian seseorang coba? Bisa gak dijelaskan secara ilmiah? Saya kira tidak. Saya kira tidak bisa dijelaskan antara garis tangan dengan pribadi seseorang. Jadi kalau gak bisa dijelaskan secara ilmiah, ini adalah perdukunan. Perdukunan itu gak bisa dijelaskan secara ilmiah. Iya. Mohon penjelasan tentang tasyabbuh. Sudah dijelaskan tadi ya. Apakah mengikuti perayaan hari lahir Nabi Muhammad SAW, Maulid Nabi dan Tahun Baru Islam juga termasuk mengikuti atau menyerupai kaum Nasrani dan Yahudi? Jawabannya ya, ada sisi penyerupaan. Ada sisi penyerupaan. Karena itu ciri khas mereka. Itu ciri khas mereka. Dan itu fakta, kita gak bisa hindari. Buktinya, di hari-hari ini, nanti tanggal 25 Desember, umat Nasrani akan merayakan maulid Nabi Isa alaihi salam yang mereka sebut Yesus. Jadi itu ciri khas mereka. Tahun baru juga mereka rayakan. Tahun baru mereka. Mereka sebut tahun baru Masehi. Mereka rayakan. Itu ciri khas mereka. Maka itu termasuk tasyabbuh. Kalau kita merayakan maulid Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula tahun baru kita, tahun baru Islam, satu Muharram, itu termasuk tasyabbuh. Karena itu ciri khas mereka. Sebagaimana telah kita bahas tadi. Yang kedua, itu juga bid'ah. Itu juga bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena dalam syariat, hari yang selalu kita rayakan berulang-ulang, itu disebut Eid. Eid itu dari kata, ada ya'udu Eidan. Yang artinya, selalu kita rayakan. Selalu kita peringati. Maka dalam syariat, hari Eid itu sudah ditentukan. Idul Fitri, Idul Adha. Satu lagi disebut Idul Usbu. Hari raya pekanan, yaitu hari Jumat. Sudah ditentukan dalam syariat. Sehingga kita gak boleh menambah-nambah hari Eid. Nah, ditambah lagi yang ketiga, Rasulullah SAW melarang semua Eid di masa beliau selain yang ditetapkan oleh syariat. Yaitu dalam hadis Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika pertama Nabi SAW datang ke kota Madinah, para sahabat memiliki dua hari raya yang mereka sebut An-Nairuz wal-Maharajan. Maka Nabi SAW menegaskan, Inna allaha qad abdalakum bihima bikhairi minhuma idil adha wa idil fitri. Sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari raya kalian dengan yang lebih baik daripada itu, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi paling tidak ini tiga. Pertama itu tasyabbuh, yang kedua itu bid'ah, yang ketiga ada dalil tegas Nabi SAW melarang semua id di masa itu selain yang ditetapkan oleh Islam. Tambah lagi jamaah sekalian, kalau dalam perayaan itu banyak kemungkaran yang lain. Ada baca salawat-salawat yang mereka buat-buat yang mengandung syirik dan bid'ah. Ada kisah-kisah dari hadis-hadis palsu. Ada keyakinan khurafat. Mereka lagi berbuat bid'ah, mereka yakin Rasulullah SAW datang, lalu mereka pun berdiri menyambut beliau. Ini khurafat. Tidak ada dalilnya sama sekali. Lagi buat perbuatan yang beliau tidak suka, lalu mereka yakin beliau datang dalam keadaan senang menyambut mereka. Mereka pun berdiri menyambut beliau SAW. Lalu ada yang ngaku-ngaku, saya lihat Nabi SAW. Ini semuanya khurafat. Belum lagi ada musik-musik, campur baur laki-laki, perempuan. Dan banyak lagi kemungkaran yang lain. Iya. Bagaimana hukumnya jika kita dibagi makanan oleh tetangga yang merayakan Natal? Kita harus tolak dengan tegas, tapi tetap santun. Harus tolak dengan tegas, tapi tetap santun. Ini tidak boleh dalam syariat, karena kalau kita menerima, maka secara tidak langsung kita menyetujui, menyepakati. Iya. Apakah berdoa kepada wali yang dianggap sebagai perantara kepada Allah membuat murtad keluar dari Islam? Jika iya, apa yang harus dilakukan? Apakah cukup dengan bertobat atau kembali bersyahadat kembali? Yaitu termasuk kesyirikan sebagaimana sudah pernah kita bahas, itu termasuk syirik besar. Karena doa itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah dan tidak boleh dijadikan perantara antara Allah dengan makhluk dalam beribadah. Dan termasuk syarat tobatnya orang yang melakukan syirik besar, dia kembali masuk Islam dengan bersyahadat. Bagaimana seharusnya kita bersikap ketika bekerja di tengah orang yang masih suka bahas Korea, musik selebgram yang buka aurat, padahal di tempat bekerja tersebut adalah Islamic School. Kesalahan dalam merekrut SDM yang dilakukan oleh pihak yang berwenang menyebabkan kekhawatiran anak untuk tetap bekerja di sana. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus anak lakukan selain menghindari duduk dengan mereka? Kalau bisa dibuat kajian diundang para ustadz ahli sunnah untuk mengisi di situ, maka itu hal yang sangat bagus. Terkadang ada sebagian sekolah kesulitan mencari tenaga profesional untuk menjadi pengajar. Ada yang mungkin akidahnya bagus, ibadahnya bagus, tapi enggak profesional. Ini sangat disayangkan. Jadi mereka pun mulai sembarangan, tidak lagi selektif dalam memilih guru. Ini juga salah. Tapi kalau misalkan bisa diberikan kuota, ya misalkan 75% tetap yang sudah bagus akidahnya, 25% yang masih perlu dibina. Kemudian adakan pembinaan rutin untuk guru-guru. Justru guru-guru ini yang lebih perlu dibina, bukan anak-anak. Kalau guru-guru enggak dibina, ya anak-anak jangan harapkan mereka menjadi lebih baik. Jadi ini yang perlu diingatkan kepada sekolah, guru-guru ini perlu dibina. Perlu ada kajian rutin untuk guru-guru. Dan itu banyak, walhamdulillah, diterapkan di sekolah-sekolah sunnah, guru-guru dibina. Ya, bahkan jemaah sekalian, ini kejadian, fakta, ada Masya Allah sebuah sekolah sunnah di Solo, ada merekrut tenaga pengajar yang tadinya belum terlalu mengenal sunnah. Tapi setelah masuk ke situ, padahal dia sebagai guru, dia pun dididik. Alhamdulillah dia akhirnya menjadi seorang ahlu sunnah. Jadi ini harus difikirkan. Jadi disampaikan masukan-masukan kepada pengurus, bagaimana masa depan anak-anak yang sekolah di sini itu sangat bergantung kepada guru-gurunya, berikan masukan. Ya. Dan prinsipnya jemaah sekalian, ketika dalam kondisi kita khawatir terjerumus dalam dosa, kalau terus berada di satu tempat atau lingkungan pergaulan, maka wajib berhijrah. Kalau sampai pada kondisi itu. Tapi kalau kita yakin bisa bertahan dan bisa berdakwah, itu juga sangat bagus. Kita bertahan untuk berdakwah di situ. Tapi kalau kita tahu diri kita enggak akan bisa bertahan, akan terjerumus, maka wajib, saat itu wajib untuk berhijrah. Iya. Kalau hijrahnya sebatas membatasi pergaulan dengan mereka sudah bisa, maka tidak masalah. Tapi kalau ternyata enggak memungkinkan untuk membatasi pergaulan kecuali pergi dari situ, maka pergilah dari situ demi menyelamatkan agama kita, itu lebih baik. Iya. Jika kita menjadi pemimpin dalam perusahaan atau organisasi yang anggotanya terdapat non-muslim, bagaimana caranya kita tidak menyetujui kekafirannya? Terlebih jika perayaan agama mereka, apakah kita biarkan atau seperti apa? Kalau kita yang memegang kebijakan, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang mengandung makna memberi izin atau memudahkan. Kalau kita pemegang kebijakan, maka jangan kita yang memberi izin, jangan sekali-kali kita memberi izin atau apalagi memfasilitasi, memudahkan mereka. Tapi kalau kita hanya menerima keputusan atasan kita, ya minimalnya kita enggak buat apa-apa, enggak bantu mereka, tidak memfasilitasi kalau itu di bawah kebijakan kita. Ya, tapi kalau kita diatur oleh atasan, ya biarkan saja. Yang penting kita tidak membantu, apalagi turut serta di dalamnya. Ya, jadi ingat jemaah sekalian, ketika kita diberikan jabatan, maka ini sangat berbahaya. Ya, makanya di antara syarat penting orang diberikan jabatan itu dua. Al-Qawiyul Amin. Inna khaira man istajarta Al-Qawiyul Amin. Orang yang kuat lagi amanah. Jadi dia harus kuat dan amanah. Nah, ini kekuatan ini yang banyak orang tidak punya, padahal dia sudah jadi pejabat. Tapi dia enggak kuat. Buktinya apa dia enggak kuat? Ketika dia dipaksa harus melakukan yang bertentangan dengan syariat oleh bawahannya, maka dia pun melakukannya. Maka ini menunjukkan dia tidak layak menjadi pejabat. Iya. Jadi intinya adalah tidak boleh seseorang melakukan apapun yang mengandung makna persetujuan atau membantu. Iya. Kadang saya berpikir, apakah benar Allah itu ada? Apakah benar hari kiamat itu ada? Saya coba melawan dengan sering dengar kajian tentang rukun iman dan tetap menjalankan kewajiban dan sunnah dalam agama, dan berdoa agar Allah berikan saya taufik dan hidayah. Tapi saya tetap gelisah. Saya takut jatuh ke dalam kekufuran dan kekafiran. Jamaah sekalian, kekufuran kekafiran sama ya. Mungkin kekufuran dan kesyirikan. Jemaah sekalian, ini sebenarnya sudah pernah saya jawab, tapi karena ini penting, kita jawab kembali. Jemaah sekalian, ini bagian dari ujian keimanan. Bagian dari ujian keimanan muncul dalam benak seseorang berbagai macam bentuk kekufuran dan kesyirikan. Atau muncul lintasan-lintasan hati. Dan itu asalnya dari gangguan setan. Tapi tidak menafikan itu bagian dari ujian keimanan. Karena di antara ujian keimanan adalah tipu daya setan yang harus kita hadapi. Dan tipu daya setan ini juga bisa datang dalam dua bentuk. Pertama, yuwaswisu fi sudurin nas, membuat keraguan-raguan, bisikan-bisikan, was-was di dalam hati manusia. Ini di antara tipu daya setan, bisa membisikkan dalam hati manusia sehingga muncul pemikiran-pemikiran seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, setan ini menggunakan bala tentaranya dari kalangan manusia. Mereka itulah setan-setan dari kalangan manusia. Menyampaikan, menyebarkan syubhat-syubhat. Apalagi di era medsos ini. Maka muncullah dalam pemikiran kita gara-gara terbaca atau terdengar syubhat mereka. Maka ketahuilah jemaah sekalian, ini bagian dari ujian. Dan bisa jadi di situ ada tanda kebaikan. Ada tanda kebaikan. Apalagi ketika seseorang tahu dan benci perbuatan ini atau pemikiran ini, maka ketahuilah hal seperti ini pernah terjadi pada sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, datang beberapa orang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bihi. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami dapatkan dalam hati kami yang mana setiap kami merasa berat, merasa ini berdosa kalau diucapkan, merasa benci, enggak suka kalau diucapkan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa qad wajadtumuhu, apakah kalian benar mendapatkan itu? Qalu na'am, sahabat mengatakan ya. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzaka sharihul iman. Itu adalah keimanan yang jelas. Itu adalah keimanan yang jelas. Di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tilka mahdul iman, itu adalah keimanan yang murni. Jadi jamaah sekalian, orang yang dapatkan bisikan ini dalam hatinya muncul pemikiran-pemikiran kufur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah keimanan yang jelas. Maksudnya apa? Pertama, orang itu punya keimanan yang jelas, yang benar-benar. Benar-benar jelas. Maksudnya keimanannya tidak batil. Keimanannya benar. Dia berada di atas al-haq. Buktinya apa? Setan datang untuk menyesatkan dia, kan? Kalau dia sudah sesat, ngapain setan datang? Kalau dia sudah sesat, ngapain setan datang ingin merusak dia? Ini satu. Yang kedua, ketika hatinya membenci, tidak suka dengan itu menunjukkan keimanan dia. Ketika hatinya membenci, tidak suka dengan hal itu, menunjukkan dia punya keimanan. Ini makna hadis ini. Baik, kemudian bagaimana solusinya? Maka ini mirip dengan permasalahan dalam hadis yang masyhur, hadis Bukhari dan Muslim, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya'ti syaitanu ahadukum fayakul man khalaqa kadza. Setan mendatangi seorang dari kalian seraya berkata, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu. Hatta yakul man khalaqallah, sampai akhirnya setan berkata, siapa yang menciptakan Allah. Sampai pada tingkat kekufuran ini. Kalau kita berpikir Allah itu ada yang menciptakan, maka itu kufur. Ini yang diinginkan oleh setan. Kita digiring ke sana. Dan ini cuma contoh. Mungkin kekufuran lain banyak yang dihembuskan oleh setan, termasuk dalam pertanyaan ini. Apakah Allah itu ada? Apakah hari kiamat ada? Nah, sekarang bagaimana solusinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza balaghahu falyasta'idz billah wal yantahi." Kalau seseorang setan berusaha menyesatkan dia sampai pada tingkat ini, hendaklah dia segera meminta perlindungan kepada Allah dan berhenti. Ini satu riwayat. Dalam riwayat yang lain, falyakul amantu billahi wa rusulihi. Hendaklah dia mengucapkan, aku beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Artinya itu juga mencakup keimanan terhadap semua yang disampaikan oleh Allah dan seluruh rasulnya, termasuk beriman kepada hari kiamat. Jemaah sekalian, bacalah penjelasan hadis ini dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala. Beliau memberikan penjelasan yang sangat bagus. Ini beliau sebutkan pada hadis yang ke-8, kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Nah, beliau memberikan kesimpulan, ketika seseorang diganggu atau digoda oleh setan agar muncul dalam hatinya kekafiran ini, maka tiga yang harus dia lakukan. Yang pertama, berhenti, stop. Jangan dia turuti pemikirannya ini, berhenti, enggak usah dipikirkan lagi. Jangan munculkan di dalam hatinya. Stop, jangan dia ikuti. Jangan ikuti permainan setan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, minta perlindungan kepada Allah. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau baca, boleh juga dia baca ayat kursi, al-falak, an-nas. Ayat-ayat untuk minta perlindungan kepada Allah dari godaan dan gangguan setan. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia kembali kepada keimanan yang dibangun di atas dasar ilmu. Artinya apa? Harus semakin memperdalam ilmu agama. Harus semakin memperdalam ilmu agama. Karena ini juga tingkatan, di satu sisi ada kebaikan, di sisi lain ada bahaya. Di sisi lain ada bahaya. Ketika kita masih bisa diganggu oleh setan untuk merusak akidah kita dalam permasalahan yang sebenarnya sudah sangat jelas, atau dalam permasalahan-permasalahan yang mungkin masih samar bagi kita, maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada ilmu. Bisa jadi ini menunjukkan memang ilmu kita belum mendalam, maka perlu kita semakin mendalami ilmu agama, semakin kuat ilmu kita, maka insya Allah iman kita pun akan semakin kokoh. Buktinya, orang yang paling kuat imannya adalah yang paling mendalam ilmunya, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian, mohon maaf tidak bisa terjawab semuanya, waktu membatasi kita. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.